Ya sudah tahu otomatisnya mengharap definisi ulama itu siapa, nah kayak apa tuh ada tanda ulama Allah lawan ulama syaitan. Itu ada perbedaan. Dalam kitab itu ada ya, kita kelatih itu ada. Di antaranya kalau ulama-ulama Allah kada mau bekerja di surga, itu tanda-tanda nama ulama Allah. Kalau ulama syaitan lain, jadi carinya supaya itu isi dapat surat untuk mengawin itu. Itu memang ulama syaitan. Mudah-mudahan sangat bertaubat saja di masa pensiun itu aja taubat terima Allah. Di talab ini yakin bi iyadati rajulin mundu sahrin kama sahat li ba'du ujar nang pulang sebahagian ulama aku mencari niat untuk meelangi orang gering sebulan mencari niat ada pokoknya haja jadi orang menegarin dari anak meelangi niat kadada di hati Tuhan mulakan niat padahal apa tahu aja lho orang garing coba ada kita ini orang garing awal meelang umpat adalah niat sekalinya anaknya jalan pada umpat dia terlaut lengkawangan ria maka apabila ria itu keuntungan dalam hadis apabila inya mati bangun dari kubur apa Tuhan memanggil ya musyrik ya kafir. Ini orang yang hidup di kampung mensesuaikan bukan karena Allah, karena mensesuaikan. Hati-hati kita dan bini-bini kita itu jangan mensesuaikan. Kada nyaman aja muka diumpet, jangan bisa berdiri. Karena orang bukan karena Allah. Maka ria itu dipanggil sesudah bangun di kubur kepada masyarakat. Ya kafir, ya musyrik. Mudahan Allah aja nih mau menuntun kita, menuntun ke jalan keselamatan nih. Banyak-banyak benar kita nih bilang luput aja. Waqala Isa ibn Kathir masaitu ma'a Maimun bin Mihran falamma antahi aqalamma antahi ila babi darihi insalabtu. Waqala ibn ala tu'arribu lahu alaihi al-asya'a falaysa min niyati. Fahada li anna niyat tatba'unna Allah. Fa'idha taqayaran Allah taqayaran dunia. Isa bin Kathir berjalan serta Maimun bin Mihran. Mihran manakala sampai ia pada mentahara pada mentaha manakala sampai ia Maimun ila badi dari ke pintu rumahnya rumah Isa lalu insoroktu paling aku ujar anaknya Allah tuh ini buleknya anak bulek kurang relang anak bulek lalu bapaling ujar anaknya ala tu'arribu alaihi asya ya kapan pian kali bapak ndar jangan bulik dulu kita makanan isya sama-sama makan malam ujar nang abah laisa min niyati bukan niatku artinya kada bisi niat nari nam lamun orang kampung kada anu terlalu dua kita jar lamun kada diberi makan kita kada ulah apik kena habang dulu jar bini jadi makannya kamu dulu supaya kita jalan sultan kan kalau ngarang rian ini lamun bini dan lain mau urus dapur kada alim lakinya bungul juga bilang memberi makan di orang tuh nosnya hadang dulu jangan dulu jangan disuruh dulu cucuk piringnya nak nyaman ganti piring ini juga karena kita sultan kan samunya makhluk aja nang diperhatikan kada Allah lagi. Wakan ulah yarona ayah malu amalan kita berniat di amal diri di ilmihin yang namanya ruhul amal. Wan al amal berniat solikatin dia pun bertakalukun. Mereka itu memang sudah sepakat bahwasanya setiap amal mesti ada niatnya. Karena mereka itu mengetahui niat itu adalah seperti jiwa bagi si amal dan amal tanpa niat yang bujur ria. adanya ria wa takallub babarak-barak kada mau Allah jipi kada mau Allah jipi itu kada mau Allah jipi kada mau misalnya aja kalau ada tamu di rumah ada tamu di rumah kemudian anu kita waktu datang tamu hanya menukar nasi pasar tamu yang nyandak boleh jangan nyandak nasi ayo ya boleh Allah jipi apa yang ada surung dulu teh yang ada surung kopi yang ada surung nasinya lamun ada rezekinya inya belum boleh nasinya datang lamun nasi belum datang tamu nak boleh jangan dulu jangan kada buri. Karena orang mengampun rumah itu adalah seperti panawan. Tamu yang datang adalah tawanan. Kalau tawanan hendak lepas, jangan ditarasi. Ayo ya, burung jangan diapa, jangan diapa, diikat terus harus ada juga diberi kesempatan untuk terapang. Luar biasa wawasan Nur Muhammad SAW. Segala macam dimasukinya. Seakan-akan Nur Muhammad ini berada di mana-mana. Memang demikian. Wahuwa sababu makjim. Kalau sudah ria dan babarat-barat, itu mengakibatkan Allah memarahi kepada seseorang itu. Marah Tuhan. Seseorang itu. Jadi Allah ditiaja. Allah diri apa yang ada udah dan berbarat-barat lah sababu kurbin tidak ada sekali untuk taruh kepada Allah wa'alimu anna niyah laisat iya qawlul qa'il bilisani nawaitu dan keyakinan ulama-ulama itu bahwa niat bukan perkataan sahaja kutub apalagi nawai turun di muntung lain niat itu adalah dorongan hati untuk begawi atau meninggalkan datangnya dari Allah apabila waktu dorongan datang itu dicampuri oleh gembira perhatikan apabila dorongan itu mengerja atau meninggalkan dicampuri gembira maka tandanya makbul. Apabila dorongan itu disertai oleh ada sapi gembira biasa-biasa saja, maka itu tanda mardul. Setiap gabrian pekerjaan atau menjaga kayak gitu lah. Itu menurut ilmu kotor yang lima baginya. Kemudian, bal itu niat imbi'asul qalbi yajri majrul utuh minallah ta'ala. Nangaran niat itu dorongan hati datang dari Allah Ta'ala nang disertai hati nang kaya ada nang manifasi senang takut kata yasar di ba'dal awqat waqat tata'adzar badia kadang-kadang niat itu datang mudah kadang-kadang sunyi di sinilah hadis Nabi istabti qalbak wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauka ikam dangari pandan hati ikam sekalipun kurang menunjul lawan ikam ke ini jangan masih tunjulan orang sebab itu tunjulan dari hati orang bukan dari hati ikam na'am man kana al-ghalibu ala qalbi amraddin tayassar alaihi al-ahwal ihdharun niyyah lil khairat kalau orang itu didikannya dari halus banyak memihak kepada urusan agama niscaya niat itu banyak terjadi di hatinya nah kalau mulai didikannya lagi halus sampai separuh umur itu urusan dunia berat mendapat niat di situ aja udah secara umum maka itu juga asal jener itu fa inna qalbahu ma'ilun bil jumlah ila aswil khair karena orang itu nang didikan kebaikan agama itu lebih mulai lagi halus maka itu inya banyak cenderung kepada memperhatikan agama daripada dunia contoh orang-orang nang katuha kampung apabila inya itu memikirkan mati niscaya inya itu memikirkan menukar tanah gasan kuburan Tapi kalau nang memegang itu masalah, kalau ingat nang mati, masalah kuburan umum kadang memikirkan nyemanukan. Nang dipikirkannya masalah itu, masalah ini, gasan hidup negara. Menukar tanah, gasan penghidupan, bukan menukar tanah, gasan batu-batu. Itu kalau sudah pemimpin-pemimpin atau orang-orang tua-tua di kampung, kalau tapi orang mati lagi. Kalau orang ingatkan mati, masing-masing mencari tanah, gasan batu-batu. Dan namun kerja tanah lagi terpaksa dipatok di dalam kamar mayat dipatok dalam kamar. Nah kita kan sudah kehabisi alokah, masing-masing ada kehabisi alokah. Jadi anak buah pada sulit lagi. Nah ini alokah serumahan cukup 10. Tapi lah bisa alkar manukar, seminggu-seminggu kan dua kali dilihat ya kalau pindah orang lain di tempat di situ. Atau ada menjaga kan penjual, tak jual bukan menjual, kalau sengaja jual. Ini penting, penting sekali, penting sekali, masalah penting, penting. Masalah manukar tanah apa kuburan ini penting untuk umum. Minta tadi wali kota Banjarbaru berelang ujarku kemana gara-garanya kita bulan bangunan Banjarbaru membesarkan Banjarbaru ini kan jadi anu ngarannya apa kan bupati jadi apa Banjarbaru jalan kan kan enggak jadi apa ngarannya jalan anu apa provinsi siapa ya kota Madia kan. Nah pada media kan diperluas kan banyak kan bangunan-bangunan entah. Jadi sampai aku takuya dari mudah-mudahan nah, ada yang mikirkan aku menukar tanah ke sebuah kuburan sudah ada aja kubur muslimin muslimat memang aku ada aja sudah aja alhamdulillah aku ketahuan wali kota ini bagus pikirannya anak ingat juga di mati itu. Ingat dia dimati. Anak saya sambungnya ambulannya kan kalau bisa kadang-kadang ngalih juga. Biar nyokal kan ini bahaya kita. Mbah, kepali-pali berpikir juga kalau kita tampar ke tabulik. Ada sedikit-sedikit kamu ada duit dari kuburan akan ke senam kuburan. Bujuran ke jangan menukar enggak tanah ke senam rumah. Gasan cucu anak anu tanah, gasan anak cucu nang betanang bapak sampai hari kiamat. Di mana? Coba jangan ngalih kan ikan, menyemati mendadak pada bisi alkan ngalih banar. Ngalih urusannya. Mana kematian, mana pada bisi cekal tanah, dianggap lecet tanah aja buruk. Bayang mbak itu ilat kapasir galibat. Nah itu. Malahan orang yang banyak didikan agama dari kan anak itu bisa benar mencabang-cabangkan niat itunya karena didikan agama udah ada yang subur di hatinya. Wa qawwa man mala qalbu ila dunya wallah subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Harayan yang orang sudah tahu mungkar nakir, mungkar dan nakir membawa gada dan menanya dalam kubur. Tahu sudah. Jadi apabila dia masuk di kubur, dia tahu dah pasti akan datang berdoa. Maka dasar datang mungkar nakir. Kemungkar nakir kalau jadi ujar nakir 5 pakar, jar mungkar 5 pakir. Ini kan bocor, sudah bocor. Ngaran kita ketahuannya, ayo udah kita naikkan rencang lu setakunnya ham. Jadi bagus, orang yang tahu, ongkar nakir nakuni di kubur soalnya merupuka menurut tahu dah karinya menakuni lagi pang bocor. Aku ingat niniku sebagai guruku anak guring tunungnya membaca kujasidin Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini wal Qur'anu imami wal Ka'batu qiblati wa salatu khalilati wal muslimun ikhbani wa Ibrahimun khalilu abi wa ana ishtu wa mutu ala qawlina ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hanyar sidin berane kapan kalian malam nak guring ke itu nini nang cakap kereta udah akan dikubur tadi baca sidin. Mana ada wayah ini orang maka itu? Mana ada? Asal ngalih yang cari ke itu. Yang banyak wayah ini kira-kira mimpetuh anak goreng itu dolar naik. Kurang-kurang dolar ini nyamulah dolar. Ada juga yang menutup intan, bungkus intan, bungkusin, nulis macam-macam. Berapa kuringnya dah? Ada dan anak mati itu mengatakan yang dikubur ditakutnya karena makanan yang paling sakit mana kita dalam kubur menurut ujar ulama. Kalau kita di dunia, hatta dalam penjara, ada juga kawan. Kalau kita di akhirat, hatta dalam neraka, ada kawan. Nang kada bisi kawan lalu dalam kubur. Pikirkan sendiri mencari awal bujur-bujur dalam kuburnya mah. Kalau di luar kubur ada aja si kawan, biar kalau mencari ada aja mengawani. Tapi kalau di kubur cari kawan, jangan mencari lawan. Amal yang jahat lawan, amal baik kawan. Mudah-mudahan ada sadar. Kejuaan sudah. Nah kenapa jadi amal baik, kenapa amal jahat, itu aja sebagai perhabisan. Kenapa amal terbagi dua, ada baik, ada jahat. Karena imamnya terbagi dua juga, ada imam baik, ada imam jahat. Kenapa imamnya? Nabi bersabda, al-ilmu imamul amal, wal-amal tabi'un. Ilmu itu menjadi imam bagi si gagawian. Apabila ilmunya bagus, niscaya amalnya bagus. Apabila ilmunya sesat, niscaya amalnya sesat juga. Jadi bagi ringan. Oleh sebab itu, bujurakanlah ilmu kita. Jangan sampai ilmu kita sesat. Baik makrifat maupun fikih maupun tasawuf maupun amalan dibujurakan, dikhawatirkan yang empat macam itu sesat. Amalan sesat, ilmu sesat, tauhidnya, fikihnya, tasawufnya. Kalau pina nang pakai nang sasat, uja ulang bahari kalau nang takaki wajar. Itu, nah kita khawatir di sini ada bisi simpanan ilmu tapi sasat. Seperti madhab, ahli sunnah jamaah itu nang bujur. 72 nang lain madhab sasat termasuk syiah. Jangan diarti-artikan lagi Syiah itu terbagi kepada 12 atau 2. Ada usaha lagi. Pokoknya itu membunguli orang aja. Ahli sunnah jamaah itu aja udah membujur lain pada itu sasat. Habis. Macam-macam lagi udah. Adapun cinta kepada cucu Rasulullah, keluarga Rasulullah itu hukumnya wajib. Imam Syafi'i berkata, jikalau cinta kepada keluarga Rasulullah itu dianggap syiah, maka silakan jin dan manusia menyaksikan bahwa aku syiah. Artinya sidin bukan? Nah, kadalamun sidin syiah, ini daripada kata Imam Syafi'i syiah, akadinya mintu, pak. Sidin kata syiah, tapi sidin cinta dengan keluarga Nabi, mintu aja. Mintu aja. Itu benar aja. Mencintai kata memusuhi itu benar aja. Itu benar ya. Kada lamun sidin syiah kada nya macam-macam ini bukunnya bukun yang fadilat akhir bait. Hati-hati membaca itu. Kalau pina kita pokoknya apabila kada bak guru sasak bisa juga itu. Membaca-baca darjah sasak kada bak guru. Aku nak dikirimi orang tu kitab nah tulisannya banyak, anu bagus dan cetakannya bagus. Si akunnya, si aslinya. Nah masalah nang balum sunyi di Martapura masalah rokok. Diumumkan bahwa guru jaini taubat dari merokok. Maksudnya itu wayah-wayah bangpe. Aku terang terus saja. Jadi siap penang wayah-wayah bangpe untuk takut. Apa hukumnya rokok? Maskur populer di Martapura, barokok itu makruh. Itu populer di Martapura. Tapi ada juga di Hadramaut pendapat nang barokah haram. Jadi nang memadakan haram silahkan bertobat, nang memadakan makruh silahkan berhenti. Baya-baya. Untung kan salahnya. Nah ini ngarannya surban nang meredam segala macam gejolak. Surban Hasan Husain. Nenek. Dipadakan haram hukumnya wajib taubat. Kenapa jadi pegambus tahun lepil sekalian besuling itu ada disuruhkan bertaubat sedangkan itu itipak haram memadahkan orang berapa haram gawiannya besuling kenapa jadi dipadakan itu wajib. Nah itu ngarannya tabalik dunia. Di mana apabila bumi tabalik, di mana wapingkot? Di cangkul. Orang hendak berbicara itu dilihat kampung orang ini memadahkan apa berokok. Lalu orang memadahkan makro, jangan membawa kaul nang haram. Mendauri aja, sorong lo bahkan kebulik orang makam kecium baunya. Dan tak jua sudah nampak piol-piolan, babiola itu haram. Tak jua sudah lawan yang mana hadir di situ, jangan malah purakan guru sekumpul. Guru sekumpul sudah pecah utak kalau banyak urusan nyawa pulang. Mana tagal anu bos bang. Jadi gawian di buruh ditambahin ya pulang. Sudah dipadakan orang bertobat seorang haram nang bubuhan nang kalau kata tujuh babiol pulang minta bantulan seorang bilang nyawa aja tas itu kalau kata tujuh haru jangan seorang nang biarin di suruh inyanya menyam-nyam dia goreng paham kah? Mendak bejapkan aja bejapkan tapi hati-hati jangan besuling bepiol macam-macam itu lagu neraka itu. Nah wajah ini untungnya pulang kurang sepak bola berterbang menonton sepak bola pakai terbang jangan terbang kita sini nah. Jadi kita ampihan ke berterbang ya kemgit kita diambil orang. Gara-gara maulid di sini berterbang sabar malam senayan satu. Gara-gara kita di sini membaca kasidah memuji ahlul bait, maka separuh guru Darussalam nang kada umpat lagi mengaji dan umpat mulut lagi. Dianggapnya aku si anak. Itu sekalinya isinya nang sebenarnya. Biarin. Itu tugas Sa'duddin. Nang mendoakan orang-orang nang memusuhi aku Sa'duddin tugas mendoakan aku orang nang pemain ini kan lompat berdoa nang paliwit dia main-main. Sa'duddin sudah membacakan doanya turun irsyad tonatif. Aku ini hendak membaca doa nang pilihan kakak pedang tu anu tangannya uyo kalau kau mengikuti pedang lagi jadi kakak orang jangan nang pilihan tanah amak mengikutinya. Ya sudah. Zaman fitnah sudah beruntungnya, zaman fitnah. Tapi kalau kita masih kawa bertahan di zaman fitnah ini luar biasa, lebih daripada sahabat di Bali Makon. Rasulullah sangat rindu kepada orang yang di akhir zaman yang menyambung sunnahnya daripada orang yang di zaman noninya. Orang yang di zaman noninya kan nyaman aja, nang mendengar kabar-kabar ini. Lalu kau memegang itu nang Nabi Muhammad tajir sirin rindu pada nak mendapatinya. Allah Subhanahu wa taala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi washabihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqwa wal-afafa bina. Allahumma hdi anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuhum wa laha. Allahumma hdina afdal ma tad'u ila as-salihin. Allahumma astur 'uyub mu'allimi 'anna wa la tadhhab barakatuhum 'anna. Allahumma astur 'uyub mu'allimi 'anna wa la tadhhab barakatuhum 'anna. Allahumma astur 'uyub mu'allimi 'anna wa la tadhhab barakatuhum 'anna. يا محبب الأحوال حول العالم إلى أسل اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة إنك سميع الدعاء صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه العالمين. نقول معك لك maka sekaliannya itu ada di dalam makna la mustaghnian an kulli ma siwah wa muftaqiran ilaihi kullu ma adah illallah. Kita memandang dulu di dalam kata-kata mustaghnian bahwa di dalam alam semesta atau disebut masyiwallah, di dalam alam semesta di situ jelas dan nampak kekayaan Allah Ta'ala. Maksud kekayaan itu ketidakberhajatan Allah Ta'ala kepada yang lain. Jadi barang siapa membaca la ilaha illallah serta mengetahui maknanya la mustaghnian an kulli ma siwa, niscaya kemana matanya memandang di situ hatinya melihat dengan jelas kekayaan Tuhannya. Jadi orang bahari itu limbah subuh berjalan, ditakutkan orang pian berjalan apa bata tukar kada baju jualan kada ujasirin hendak melihat kekayaan Tuhan. Orang nang siahah berjalan di utan-utan itu pun niatnya diperintah guru untuk si murid ini mengetahui kesugihan Allah Ta'ala. Ketarainya sampai ke hutan melihat rumput, berapa macam rumput pun. Namun satu dari rumput itu berhajat kepada Allah. Di segi apapun berhajat kepada Allah. Maka satu rumput itu seakan-akan berkata kepadanya bahwa lihatlah kasihan Tuhan di dalam aku, ujar si rumput. Tanpa seakan-akan rumput itu berpandar dengan kepada orang yang sudah dipimpin gurunya untuk siaga ke hutan, aku adalah kekayaannya Allah, ujar si rumput. Maka beberapa rumput yang dilihatnya semua itu menunjukkan kesugihan Allah. Setiap orang yang melihat satu kesugihan Allah, cinta kepada Allah. Bandingan orang bisi abah, menurut kabar abah sugih sekali masuk di kebun nyur atau kelapa, betulis di kebun sini ini milik si anu. Si anu itu abah oleh inya melihatnya, lalu inya mencatat di hati dasar bujur abahku sugih. Buktinya nih kebun nyur ini tulisannya milik abah. Bergembira hatinya kepada Allah, rindu hatinya kepada Allah. Kemudian pindah lagi ke kebun yang lain, sama tulis milik Allah juga. Nah, kada dulak hari-hari berjalan melihat kesugihan Allah. Itu. Jadi rindu dan cintanya kepada abah tadi meningkat setiap inya berjalan memakai mata dan hati. Yang timbul dari ilmu pengetahuan bahwa abah itu menurut kabar sugih, bisi segala macam. Kada asik namun kada diperiksa lawan mata kasugihan tadi. Jadi lamun orang di rumah aja melihat kasugihan Tuhan sakadar di rumahnya. Nah inilah dalil orang nang katuju babaja jalanan. Walaupun belum bisi guru berjalan. Tandanya apabila berjalan melihat nirurang mengambil. Itu tandanya. Lamun inya hendak mengetahui kekayaan Tuhan aja melihat bahagian mata, mendengar bahagian kuping. Itu aja. Nang hendak mengambil uyuh, nang hendak mengetahui kesugihan Tuhan, hilang keuyuhannya. Karena diatasi oleh pandangan batinnya tadi. Sama dia dipandang dia, sama dia berpanas juga, tapi kada uyuh. Bulan puasa berjalan, kapas